Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa memuji kepadanya sebagai bentuk syukur kita terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan yang hak, di atas siratul mustaqim, dan Allah berikan kepada kita kecintaan untuk mempelajari agamanya dan semangat untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui dari perkara din ini. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, mungkin kurang lebih satu pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maklum telah kita ketahui semua bahwasanya di antara 12 bulan yang ada di dalam Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga datang penyebutan bulan Ramadan ini di banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkan tentang keutamaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang sangat banyak di bulan Ramadan ini, yang itu tidaklah diberikan kepada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, para salafus saleh, para pendahulu kita, mereka sangat menanti-nanti datangnya bulan ini, dan mereka berharap, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayataqabbalahu ayyuballighahu Ramadan wa yataqabbalahu minhu. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikannya ke bulan Ramadan, agar bisa sampai ke bulan Ramadan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Ramadan berlalu, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan salehnya selama satu bulan penuh di bulan Ramadan, baik itu puasa, perkara-perkara yang Allah wajibkan, ataupun perkara-perkara nafilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, amalan-amalan sunnah di bulan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sebagai penutup pertemuan kita sebelum memasuki bulan Ramadan, karena kemungkinan bisa jadi malam Rabu yang akan datang itu sudah masuk satu Ramadan, kita tidak melanjutkan pembahasan Fathul Majid, namun saya ingin membacakan sebuah muhadarah dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Fauzan hafizahullah ta'ala, yang beliau sampaikan di masjid di bulan Ramadan. Kemudian ditranskrip muhadarah beliau dan diberi judul Fil Farah Bi Qudumi Syahri Ramadan, kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, seharusnya dan selayaknya bagi seorang muslim mukmin untuk bergembira ketika ada musim-musim, ada momen-momen ibadah yang di situ Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, berikan pahala yang besar bagi siapa yang memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah di waktu atau di momen tersebut. Al-farah, bergembira ketika ada atau ketika dia memasuki satu musim kebaikan, ketaatan. Dan sebaliknya merasa sedih apabila luput dan terlewatkan dari momen tersebut. Merasa bersedih, menyesali dirinya, kenapa saya luput. Begitulah kondisi seorang mukmin, bergembira ketika dia akan menyongsong, menjemput satu musim ketaatan, dan mereka bersedih ketika luput dari musim tersebut. Dan ini adalah perkara yang muttafaqun alaih anda salaf, para salafus salih, para pendahulu kita itu bersepakat kepadanya, bersepakat dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira, hendaklah mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, kegembiraan di dalam menyongsong satu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepadanya. Dan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika datangnya bulan Ramadan, mereka pun bergembira. Karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang banyak sekali keutamaan di dalamnya. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar bagi umat ini. Kenikmatan yang besar bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, belum syahr Ramadan wa siyamihi ni'matun 'azimah ala man aqdarahu Allah 'alaihi. Belum sampainya seseorang itu di bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan, itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan baginya. Maka ini kenikmatan yang sangat besar bagi kita kalau Allah menakdirkan kita bisa mendapati bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Kata Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala di dalam hadrah beliau, Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala an manallah an manna alaina bi bulughi hadhihi ash-shahr. Kami atau kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala an manna alaina bi bulughi hadhihi ash-shahr. Kita memuji Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa mendapatkan bulan ini, bulan Ramadan. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyuhinana wa iyyakum fihi ala salihil a'mal. Dan kita minta mohon kepada Allah agar Allah menolong kita dan kalian di dalam bulan ini untuk beramal saleh. Karena semua itu amalan-amalan saleh yang dilakukan seseorang di bulan Ramadan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang itu bisa menjalankan ketaatan, menjalankan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan tanpa ada pertolongan dari Allah. Oleh karena itu beliau meminta kepada Allah agar menolong kita semua ini sehingga bisa beramal saleh di bulan Ramadan nanti. Wa yutimmahu alaina wa alaikum bi khairin wa amalin salih. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini atau bisa menyempurnakan atas kita dan atas kalian dengan kebaikan dan amal saleh. Fal muslim ala khairin daiman wala siyama idza manallahu alaihi bi idraki syahr ramadan wa ghairihi minal mawasim mawasim al ibadah. Seorang muslim itu senantiasa berada di atas kebaikan, terlebih jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepadanya dengan bisa mendapatkan bulan Ramadan ini. Dan bulan-bulan yang lainnya dari musim-musim ibadah yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah. Ada di antara waktu-waktu yang Allah berikan keutamaan seperti bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di musim-musim haji. Ini semua musim-musim ibadah. ووفقه لاغتنامها واستكمالها فيما شريت من أجله. Dan kita mohon kepada Allah, Allah memberikan taufik untuk bisa kita memanfaatkan musim-musim ibadah tersebut dan menyempurnakannya. Fima syuriat min ajlihi, dari apa yang disyariatkan karenanya. Bi khilafiyah lil hirman alladzina takun hayatuhum alaihim wabala. Berbeda dengan orang-orang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kebaikan. Takunu hayatuhum alaihim wabala, yang kehidupan mereka itu baginya wabala, kejelekan, siksaan. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka itu bukan kebaikan tetapi siksaan, uqubah, kejelekan bagi mereka kehidupannya. تمر عليهم أيام الخير وشهور الخير وهم في غفلة معرضون. Lewat terhadap mereka itu hari-hari kebaikan, bulan-bulan kebaikan, dalam keadaan mereka itu lalai dan berpaling. Ini orang-orang yang Allah haramkan kebaikan. Ketika masuk bulan Ramadan, justru mereka lalai, tidak memperbanyak ibadah, lalai dari beribadah kepada Allah, dan mereka berpaling dan meninggalkan ibadah. Wal insan imma yasta'mila waqtahu bil khair. Manusia itu imma dia menggunakan waktu-waktunya yang Allah berikan kepadanya, kesempatan yang Allah berikan kepadanya dengan kebaikan. Fata'udu 'alaihi an-nafs, maka kebaikan itu kembali kepadanya. Wa imma yastamila awqatahu bisyarr fa ya'udu 'alaihi bidharar. Wa imma, bisa jadi dia menggunakan waktu-waktunya, kesempatannya itu bisyar, dengan kejelekan, maka kembali pula kepadanya itu darar, kemudaratan, kejelekan. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. Setiap manusia itu berangkat pergi di pagi hari. Fabayu nafsahu, dia menjual dirinya. Famu'tiquha, di antara mereka ada yang dia bebaskan jiwanya itu dari an-nar. Itu orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menyebutkan dirinya beribadah kepada Allah, maka dia bebaskan dirinya dari an-nar. Dan di antara mereka ada yang justru menjatuhkan dirinya itu ke dalam an-nar, dalam kebinasaan. Ini setiap manusia, mereka keluar dari rumahnya di pagi hari. Di antara mereka ada yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dengan demikian dia membebaskan dirinya dari an-nar. Dan ada yang sebaliknya justru tenggelam di dalam kemaksiatan, menentang perintah Allah, justru mengerjakan larangan-larangan Allah. Maka orang seperti ini mubiquha, dia menghancurkan, menjerumuskan, membinasakan jiwanya, dirinya ke dalam an-nar. فالإنسان هو الذي يربي نفسه ويقوم عليها فإن رآها بالخير وزكاها بالطاعة وأخذ بزمامها إلى ما ينفعها فإنه يكون قد أحسن الرعاية. Seseorang itu yang dia mendidik dirinya dan dia menegakkan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau dia jaga jiwanya itu di dalam kebaikan dan mensucikan jiwanya itu dengan ketaatan, maka sungguh dia telah mengambil tali kendali jiwanya itu kepada apa yang memberikan kemanfaatan kepada jiwanya. Maka sungguh dia telah melaksanakan satu penjagaan, sebaik-baik penjagaan kepada jiwanya. Jiwa seseorang itu tergantung kepada orangnya. Kalau dia bisa mendidik jiwanya kepada kebaikan dan bisa mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah, maka dia berarti bisa dia kendalikan jiwanya kepada apa yang memberikan kemanfaatan kepada jiwanya sendiri. Maka sungguh dia telah berbuat kebaikan dengan sebaik-baik penjagaan kepada jiwanya. Tetapi apabila dia menyia-nyiakan jiwanya dan dia tidak menjaga jiwanya itu dengan sebaik-baik penjagaan, dengan melakukan kemaksiatan, dengan bermalas-malasan dari menjalankan perintah Allah, melaksanakan amalan-amalan yang bisa mensucikan jiwanya, dibiarkan, maka sungguh dhayya nafsahu, orang seperti itu telah menyia-nyiakan jiwanya sendiri. Jika seseorang itu sudah menyia-nyiakan jiwanya, maka dengan apa lagi dia bisa menjaga jiwanya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang beruntungnya orang-orang yang memelihara dan mensucikan jiwanya itu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu fujur wa taqwa, jalan fujur dan jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Zakkaha, kata Syekh, yakni taharaha minal ma'asi wa minal dhunub wa kammalaha bit-ta'ah wal hasanat. Hadha alladhi zakka nafsahu. Ini yang beruntung, orang yang mensucikan jiwanya, yaitu mensucikan jiwanya dari maksiat, menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa. Kalau orang itu mendatangi kemaksiatan dan melakukan dosa, berarti dia mengotori jiwanya. Dia mengotori jiwanya. Kalau dia melakukan ketaatan-ketaatan, amalan saleh, berarti dia mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, dan menyempurnakan jiwanya itu dengan ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Maka inilah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, yakni dan nasaha bidzunub wal ma'asi was sayyiat, yaitu dan nasaha mengotori jiwanya dengan apa? Dengan dosa. Mengotori jiwa itu dengan dosa dan maksiat. Adapun membersihkannya, meninggalkan dosa dan kemaksiatan dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan habibullah taala, wa kullu abdin, setiap hamba itu, saufa yalqallah, kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba itu mesti akan bertemu dengan Allah, tidak ada yang bisa menghindar, bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Wa yaqifu baina yadayhi wa yuhasibu Allah azza wa jal, dan akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita semuanya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang dia takut maqama rabbih, takut dari Rabb-nya, takut terhadap kedudukan Allah yang maha perkasa, yang maha agung. Khafahu fi hadid dunya, dia takut kepada Allah di dunia ini. Fa'amila min ajlihi wasta'adda lilliqa'illah, disebabkan karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka dia pun beramal saleh. Dia beramal untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang yang tahu kepada Allah dan dia yakin bertemu dengan Allah di yaumul kiamah nanti, maka dia persiapkan apa yang dia bawa nanti menghadap Allah, yaitu dengan amalan, amalan-amalan saleh. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut di hadapan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari keinginan-keinginan jiwa itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh al-jannah hiyal ma'wa, tempat kembalinya nanti. Tempatnya nanti di yaumul kiamah adalah al-jannah. Orang yang tahu kepada Allah dan dia menahan jiwanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan balasan berupa al-jannah, tempat tinggalnya, tempat kembalinya di yaumul kiamah. Jannatun arwa as-samawati wal ard. Jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Adapun nar wal yadu billah, fahiya dayyikun wa dunkun wa shiddah wa abusun wa alamun. Berbeda dengan an-nar. An-nar adalah tempat yang sempit, tempat yang menyakitkan, dan ini tempatnya orang-orang yang ingkar durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Allah persiapkan baginya an-nar. Wa hadha inqisam al-khalq yawm al-qiyamah, dan inilah pembagian makhluk di yaum al-qiyamah nanti. Ada yang di jannah, ada yang di nar. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Apa sebabnya terjadi perbedaan golongan manusia di yaum al-qiyamah? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan mereka masuk di dalam al-jannah dan segolongan mereka masuk di dalam neraka sa'ir. Kata sebab, sebabnya apa? Amalul insan fi hadid dunya, amalan manusia itu di dunia ini, min khairin au syarrin, amalan-amalan manusia di dunia ini telah yang menentukan nanti tempatnya di yaumul kiamah, min khairin au syarrin, apakah amalannya itu amalan kebaikan atau amalannya amalan kejelekan. Wallahu jalla wa ala ja'ala li'ibadihi al-mu'minin awqatan yataqarrabuna ilayhi fiha bit-ta'at wa yu'adduna ma wajaba Allahu alayhim fa yafuzuna bi-ridhihi azza wa jalla wa yadkhuluna al-jannata yawm al-qiyamah. Adapun orang-orang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hambanya yang beriman awqatan, ada waktu-waktu yang mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah di waktu-waktu itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menunaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Di antaranya bulan Ramadan ini Allah jadikan kepada hambanya bulan Ramadan waktu-waktu yang mereka bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan ketaatan. fayafuzun, mereka pun berbahagia, mereka pun bergembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam jannahnya Allah di yaumul kiamah. Ini kaum mukminin. Wa amma idza ahmalu ma awsahum bihi rabbuhum azza wa jal wa tabawwa ahwaahum wa shahawatihim wa dayya'u faraid Allah wa irtakabu ma harrama Allah fa inna Allah 'ada lahum naran wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kata Syekh, adapun orang-orang yang ihmal, yang mereka lalai dari melakukan, dari mengerjakan apa yang Rabb mereka telah wasiatkan kepada mereka berupa perintah, namun dia lalai, dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tawau, bahkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan syahwat mereka. Bukan perintahnya Allah, bukan petunjuknya Allah yang diikuti. Tetapi yang mereka ikuti adalah hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itulah yang mereka kerjakan. Hawa nafsunya menyuruh kepada atau menginginkan kepada perkara yang haram, maka dia pun melakukan. Wadayya'u faraid Allah, dan mereka menyanyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya, dan mereka melanggar keharaman Allah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada mereka nar, yang Allah sebutkan nara, api, nara, an-nar, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat yang sangat kasar dan keras yang menyiksa mereka. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidaklah dia bermaksiat kepada Allah dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah malaikat. Fa anta ayyuhal muslim, maka engkau wahai muslim, fi hadha syahr, di bulan ini, futihat laka abwab, dibukakan bagi kalian itu pintu-pintu, pintu-pintu jannah dibuka kepada kalian. Idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa suhilat alayka at-turuq ila jannah fi hadha ash-shahr, dan telah dimudahkan bagi kalian, bagi engkau, jalan-jalan menuju surga di bulan Ramadan ini. Banyak Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita jalan-jalan menuju surga, dibuka pintu-pintu ketaatan, amalan saleh di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kelipatan yang banyak bagi orang yang beramal saleh di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Anha tughallab fi abwabun niran wa tufattahu abwabul jinan lil mu'minin," bahwasanya ditutup pada bulan Ramadan itu pintu-pintu an-nar, dan dibuka pintu-pintu al-jannah bagi kaum mukminin. Ini sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufhidat asyayatin," dan dibelenggu, diikat syaitan-syaitan. Al-mu'minun tughallaq annum abwab niran, adapun orang yang beriman ditutup bagi mereka itu pintu-pintu an-nar di bulan ini. Wa yuqbiluna ala ta'atillah, dan mereka pun menghadapkan dirinya, diri mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu al-jannah. Amal asyqiya, adapun orang-orang yang sengsara, fa inna abwaban niran maftuhatun lahum daima, sungguh pintu-pintu an-nar terbuka bagi mereka selamanya, orang-orang yang sengsara ini. Liannahum la ya'rifuna hadha syahr wa la ya'rifuna ghayrahu wa inna ma hammuhum butunuhum wa syahwatuhum wa ma yakmu lahum hududahum fi ad-dunya al-faniyah. Adapun orang-orang yang sengsara, sungguh dibukakan kepada mereka itu pintu-pintu an-nar selamanya. Karena sungguhnya mereka tidaklah mengetahui bulan ini, dan tidak mengetahui juga bulan selain bulan Ramadan. Mereka enggak peduli, enggak tahu bulan Ramadan apa itu. Dia lewati saja sebagaimana bulan-bulan sebelumnya sama. Wa inna hammuhum, keinginan mereka itu hanyalah perut-perutnya, syahwatnya, dan apa yang menyempurnakan keinginan-keinginan mereka di dunia yang fana ini, itulah yang dia cari, perutnya yang diutamakan. Yang kan tidak puasa, yang lain berpuasa menahan lapar, dia enggak puasa, makan, minum. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, karena penyiksaan. Dia menganggap ini menyiksa kalau berpuasa, dan hanya ingin menuruti syahwat-syahwatnya saja. Inilah orang-orang yang sengsara. Mereka ini laki melihat syar walali abarihi, menurut mereka ini tidak ada nilainya bulan Ramadan itu dan bulan selainnya, tidak ada. Karena mereka memang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memang tidak ingin dan tidak mengetahui keutamaan bulan itu. Jadi dianggap sama saja bulan-bulan yang lainnya, tidak ada bedanya. Wa innama kullu ayyami wa syuhurin kulluha hasaratun alaihim, sungguh setiap hari-hari mereka dan bulan-bulan mereka yang mereka lalui semuanya kerugian, tidak ada keberuntungannya. Padahal mereka itu, mereka punya akal, mereka punya pendengaran, mereka punya penglihatan, dan telah dijelaskan kepada mereka tentang jalan yang lurus, jalan yang benar. Tetapi mereka tidaklah mau mengambil pelajaran, mau mengambil petunjuk itu. Pura-pura enggak tahu, pura-pura buta. Ini orang sengsara. Lahum qulub la yafqahuna biha walahum adhan la yasma'una biha wa huwa lahum a'yun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhall ulaika humul ghafilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falaqad zara'na li jahannam kathir kathira minal jinni wal ins. Sungguh aku persiapkan, aku penuhi neraka jahannam itu dengan al-jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya lahum qulub la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi hatinya itu tidaklah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran tetapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan mendengarkan nyanyian-nyanyian saja. Kalau ada ayat-ayat Allah di tape-nya dimatiin, ganti musik, bagaimana bisa mengambil petunjuk? Mereka punya mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu adalah laksana binatang-binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai Allah berikan kepadanya semua perangkat pendengaran hati tapi enggak digunakan. Semua itu untuk memahami dan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil petunjuk dari petunjuk sholat mustaqim. Tidaklah mereka bisa mengambil kemanfaatan dari hatinya, dari pendengarannya, dari penglihatannya. Walihada yaqul yawma yaqul yaquluna yawmal qiyamah, oleh karena itu mereka nanti di yawmal qiyamah mengatakan ketika dimasukkan ke dalam an-nar, law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nyesal nanti di yawmal qiyamah, kalau sekiranya dulu kami mendengar dan kami memahami, kami menerima kebenaran itu dan kami mengamalkan, maka nabi ashabis sa'ir, maka sungguh kami enggak masuk ke dalam neraka sa'ir. Baru menyesal di yaumil kiamah, sudah terlambat, tidak ada lagi penyesalan di yaumil kiamah. Berangan-angan kembali ke dunia tidak bisa lagi. Kullu na'mal salihah, misalnya kami akan beramal saleh, kalau engkau ya Allah kembalikan kami ke dunia, tidak mungkin. Falhasil, kesimpulannya kata Syekh, anna hadhihi fursatun 'azimah fi 'umrik ayuhal muslim faqtanimha, sesungguhnya ini adalah kesempatan yang sangat besar di dalam umurmu wahai muslim, faqtanimha, maka manfaatkanlah fursah ini, kesempatan yang besar ini, dan mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menolongmu untuk beramal saleh. Hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Jangan menyandarkan kekuatan itu kepada diri sendiri. Saya mampu nanti, saya mampu nanti, saya akan beramal saleh, saya akan berbuat kebaikan, saya akan mengamalkan ini. Tanpa dia minta pertolongan kepada Allah, kalau Allah tidak berikan taufik kepada kami, tidak akan bisa beramal. Oleh karena itu kita minta amalan-amalan yang kita lakukan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa wasalillah al-qubul wal mazid min fadlihi, dan mintalah kepada Allah al-qubul agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan dan berikan tambahan keutamaan karunia-Nya kepada. Fa inna man adraka syahr ramadan wa makkana Allah min al-intifa' bihi faqad anama Allah 'alaihi ni'matan 'azimah la ya'diluha syai'un. Sesungguhnya barang siapa yang mendapati bulan Ramadan ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuatan kekokohan dari mengambil kemanfaatan di dalamnya berupa amal saleh, bayang baca Quran, kemudian qiyamul lail, salat tarawih, bersedekah, banyak berzikir kepada Allah, ini semua pertolongan Allah. Kalau Allah berikan kekuatan dan kekokohan kepada seseorang untuk bisa mengambil kemanfaatan di bulan Ramadan, maka sungguh kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya nikmat yang sangat besar. La ya'diluha syai'un, yang tidak ada sesuatu yang bisa menyamainya. Kenikmatan ini tidak bisa di disaingi oleh kenikmatan dunia, tidak bisa menyamai kenikmatan dunia itu dengan kenikmatan Allah berikan taufik kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan. La ya'diluha syai'un. Wallah la ya'dilu hadha syarsyun liman waffaqahu Allah. Syekh ulang lagi, demi Allah tidak ada satu pun yang bisa menandingi dalam bulan ini bagi orang yang Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh. Dan dia termasuk orang yang beruntung apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan beramal saleh dalam bulan ini. Wa huwa tajir fil haqiqah, bahkan dia adalah pedagang yang berhakikat. Wa ghaniyun fil haqiqah, dan inilah kekayaan secara hakikat. Falaysa al-ghaniyyan alladhi yamliku hadhihi ad-dunya, bukanlah orang yang kaya itu orang yang memiliki dunia ini. Fa inna idza dhayya al-akhirah, sesungguhnya apabila dia menyia-nyiakan akhiratnya, fa innahu faqirun khasira ad-dunya wal-akhirah, maka sesungguhnya dia adalah fakir, merugi di dunia dan di akhirat. Ad-dunya laysat li ahadin, dunia itu bukanlah miliknya seseorang. Ad-dunya mamar wa ma'bar, dunia itu adalah tempat penyeberangan dan tempat lewat saja, seperti jalan yang ditempuh, yang dilalui oleh manusia seluruhnya, kemudian dia pun meninggalkannya. Maka kata Syekh menutup muhadarahnya ini, nas'alullah azza wa jal ay wafiqana wa iyyakum liiqtinamil awqat wal mubadara bit ta'ah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian untuk memanfaatkan waktu-waktu ini di bulan Ramadan. Wal mubadarah, dan bersegera berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, wattaubu minadz-dzunub was-sayyi'at, dan bertaubat, memperbanyak taubat kepada Allah dari dosa-dosa dan kesalahan, kesalahan yang telah kita kerjakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai beliau menyampaikan mahadharah yang ditranskrip yang berjudul kegembiraan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita, pertolongannya kepada kita, untuk kita nanti bisa mengisi hari-hari kita, hidup kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah, dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk insyaallah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah persiapkan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.